Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi istafa wa akhtara man syaa min ibadihi. Bi husni ta'arrufi bi anfusihim. Fala yatakabbaruna wala yadlimuna sallallahu wa sallam ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, a'inna ya rabbana ala ta'arrufi bi anfusina. Lianna man arafa nafsah faqad arafak. Wa inna ya rabbana ala husnil mu'amalati bika. Wa ma khalaqtana illa lina'budaka. Allahumma ya rabbana ukhsirna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini adalah hari yang kedua di Hari Raya Idul Adha. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di hari-hari ini seperti diberikan kepada para kekasih-kasihnya. 10 hari mulia telah kita lewati. 10 hari mulia telah kita lalui. Semoga di hari-hari mulia yang telah kita lewati, yaitu 10 awal Dzulhijjah yang dikatakan oleh sebagian ulama lebih bagus daripada 10 akhir bulan Ramadan. Semoga kita di hari-hari yang lalu itu, 10 hari yang lalu itu, kita benar-benar mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya, dan buahnya adalah di setelah atau selepas hari itu kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tadabbur kita, renungan kita kepada firman Allah, ayat-ayat suci Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu perintah untuk merenung dan mentadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'an, firman-firman Allah. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-23 dari surat Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم في يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Memang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang makhluk nomor satu di bumi ini yang mempunyai sifat pembangkangan. Yaitu orang Yahudi. Mulai dari ayat-ayat yang sudah kita lewati, bagaimana di saat ada nabinya pun masih seperti itu. Mulai dari minta diterlihatkan Allah, minta diturunkan hidangan dari langit, minta segala macam dan dituruti pun, ternyata itu semua tidak menjadikan mereka semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Disebutkan di sini alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam tara, apakah kau tidak melihat? Maksudnya, tahukah engkau? Bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Akan tapi di sini pertanyaan yang sifatnya ingkar, maksudnya tahukah engkau dengan sesuatu yang itu tidak baik dan harus kita ingkari itu semua. Alam tara ilal ladzina utu, tahukah engkau mereka-mereka yang utu nasibam minal kitabi, yang mendapatkan bagian dari kitab Taurat dan Injil. Maksudnya, tahukah engkau dengan orang yang diberi oleh Allah kemampuan, kelebihan ilmu kitab, ilmu Taurat dan ilmu Injil. Maksudnya ulama-ulama, ulama-ulama mereka. Ada, tahukah kau kisah tentang ulama-ulama mereka? Yud'auna, mereka diajak ila kitabillahi, untuk menegakkan syariat Allah. Yud'auna, diajak ila kitabillahi, untuk kembali kepada kitab Allah, yaitu Taurat dan Injil. Liyahkuma bainahum, agar menegakkan, atau liyahkuma, agar mereka agar bisa menegakkan hukum di tengah-tengah mereka. Thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian berpaling sebagian dari mereka, dari orang yang mengerti tentang Taurat dan Injil. Ternyata tidak semuanya patuh dengan apa yang mereka ngerti tentang ilmu Taurat dan ilmu Injil. Yatawalla, berpaling sebagian mereka, artinya ada sebagian lagi yang tidak berpaling. Dan nanti ada seperti Sayyidina Abdullah bin Salam. Sayyidina Abdullah bin Salam adalah orang Yahudi, akan tapi mereka lebih mendengar hatinya, seruan hatinya untuk kebenaran, sehingga ilmu Tauratnya bermanfaat untuknya. Jadi Abdullah bin Salam nanti akan masuk Islam karena ilmunya. Jadi tidak semuanya semacam itu, tidak semuanya adalah membangkang. Akan tapi ada seperti Abdullah bin Salam yang sangat masyhur kisahnya. Abdullah bin Salam adalah masuk ke agama Islam dengan ilmu Yahudinya. Artinya ilmu yang mereka ketahui tentang kitab Taurat dan kitab Injil menghantarkan mereka sadar dan kenal Nabi Muhammad secara sesungguhnya. Tapi sebagian mereka wahum mu'ridun, berpaling. Berpaling, tidak mau. Jadi ada sebuah kisah, ada pelanggaran. Nabi waktu itu memasuki tempat mereka, memasuki pesantren mereka, tempat sekolah mereka, tempat mereka menuntut ilmu Taurat. Dan di tempat tersebut ternyata ada satu kisah kasus bahwa ada pelanggaran. Rupanya pelanggaran itu dibedakan. Jika terjadi perzinaan, kalau yang melakukan orang besar, tokoh-tokoh besar itu dipelintir itu ayat, sehingga mudah dimaafkan. Tapi kalau yang melakukan orang kecil baru ditegakkan. Jadi agama itu sesuai dengan pesanan, dan siapa yang bakal dihukumi itulah nanti akan disesuaikan. Jadi tidak mau berpegang kepada Taurat. Bahkan suatu ketika datang kepada Nabi untuk ditunjukkan kepada mereka bahasanya, hukum apa yang kau ketahui tentang Taurat? Nabi Muhammad menjawab persis dan ditunjukkan di tempatnya. Di sini, di Taurat, di begini, begini. Dan mereka tahu Nabi Muhammad ngomong semacam itu. Dan benar mereka mengakui. Tetapi memang dasar kesombongan mereka, biarpun itu benar ada di Taurat, omongan Muhammad tidak beda dengan Taurat. Akan tapi tetap saya tidak mau dengan Taurat. Itu pembangkangan mereka. Nah, ada sebab. Kita tidak akan bahas tentang itu. Jadi ada sebab pembangkangan kepada syariat. Ada sebab pembangkangan kepada syariat, dilihat orang itu seolah-olah berpegang kepada syariat. Kalau suruh menghafal Al-Quran, kalau suruh menyebut ayat Al-Quran, pandai. Berbicara tentang hukum fikih, hebat. Berbicara tentang teori-teori Islam, ya. Barangkali tentang kaidah istimbat, kawaid istimbat, tentang usul fikih, ngerti. Berbicara tentang Islam sangat fasih. Akan tapi ternyata urusan agama itu disesuaikan dengan hawa nafsunya. Baik, jadi Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang orang Yahudi. Akan tapi cerita ini dihadirkan di umat Nabi Muhammad agar belajar. Jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat seperti mereka. Dan artinya di sisi lain, memang ada dari umat Nabi Muhammad memang meniru cara orang Yahudi di dalam berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semacam ini. Jadi ini ayat ini bukan tidak ada gunanya. Apa sih artinya kisah yang lalu disampaikan? Kisah yang lalu disampaikan, dihadirkan agar kita mengambil pelajaran. Jadi ada namanya umat Nabi Muhammad akan tertipunya sifat seperti orang Yahudi. Seolah-olah berpegang kepada syariat, akan tapi lihat agama dipermainkan. Fatwa-fatwa disesuaikan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan kepentingan. Makanya dalam mengeluarkan fatwa itu sangat sederhana. Waktu guru kami menyampaikan, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun cerita, ukhruj min hadzi nafsik. Dalam menyampaikan fatwa di saat ada perbedaan ulama, ini begini, keluarlah dari kepentingan pribadimu, akan keluar fatwa istimewa. Kalau lagi bangun pondok itu butuh dana, nanti akan cari fatwa picisan mana zakat. Akhirnya mengatakan zakat boleh masuk pondok. Nah ini ada kepentingan pribadi. Karena kiai saya butuh ganti mobil untuk dakwah. Bahasanya kan begitu. Akhirnya mengatakan kiai boleh nerima zakat. Jadi keluarlah dari kepentingan pribadimu. Dalam banyak hal, kepentingan pribadimu, keluarlah engkau dari kepentingan pribadimu, maka akan keluar fatwa nanti sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang itu ada pendapat. Kalau dalam bahasa lain, mukhalafatul hawa, berbeda dengan hawa, melawan hawa nafsu. Jadi ternyata tidak cukup fatwa ini adalah sah, ini halal, benar, akan tapi lihat. Kalau ada unsur kepentingan pribadi, ini membahayakan. Keluarlah dari kepentingan pribadimu. Di saat ada perdebatan antara ulama ini, ulama mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Wow, bagaimana engkau bisa menghadirkan fatwa? Jangan mengintingkan kepentinganmu, akan tapi kepentingan umat itu baru kena benar nanti. Ini. Nah, di sini orang Yahudi itu sebabnya apa kok mereka tuh menjadi orang kaya begitu? Mustahil tanpa sebab, ada sebab. Yaitu apa? Ayat selanjutnya itu yang menjelaskan sebab mereka itu kayak begitu. Jadi seenaknya sendiri dengan syariat Nabi Muhammad melanggar pun, ini ulamanya, ini bukan orang awamnya. Yang utu nasiba itu yang diberi oleh Allah, nasib itu bagian dari ilmu Taurat, ilmu Injil, ulamanya. Ini bukan orang awamnya. Ya, sebabnya apa kok mereka kayak begitu? Dan dari kita pun ada, kenapa kok pernah Nabi Muhammad menyebut ada ulama su', ada ulama jelek, ada ulama ahli neraka, pada belajarnya adalah di tempat yang mulia, dari guru yang mulia, kenapa ada manusia-manusia semacam ini? Dan Nabi Muhammad menyebutkan, termasuk pertama kali yang bakal hisab di akhirat nanti, adalah bukan pezina, bukan pemabuk, akan tapi seorang alim. Kenapa begitu? Seorang yang mengerti ilmu Al-Quran akan tapi tidak mengamalkannya. Dan itu pertama kali bakal ditanya oleh Allah. Dan yang paling bau di neraka nanti adalah bukan orang-orang ahli maksiat yang lainnya, akan tapi ulama su', ulama, akan tapi ternyata ilmunya bukan untuk mencari kemuliaan di akhirat, akan tapi ilmunya itu adalah hanya untuk kepentingan yang sifatnya duniawi. Dan ini disebutkan Rasulullah. Dan ada artinya, memang cerita ini adalah tentang orang Yahudi, akan tapi peringatan bagi umat Nabi Muhammad, ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang kayak begini. Apa sebabnya? Dzalika, sebabnya mereka itu adalah bi'annahum qalu, mereka itu berkata, orang Yahudi itu seenaknya sendiri itu ngapain? Dalam ayat lain, abna'ullahi wa ahibba'uhu, mereka itu mengatakan apa? Mereka kenapa kayak begitu? Dijawab, qalu, orang Yahudi itu berkata, lantamassadan naru, sebab kita ini gak akan masuk neraka. Waduh, enak bener tuh. Langsung kata mereka itu, lan tamassana an-naru illa ayyamam ma'dudat, tidak akan kita ini masuk neraka, kalaupun masuk neraka hanya sehari saja dalam satu tahun tuh. Nyos lewat masuk surga lagi, nyos lewat masuk. Enak benar. Nah, maknanya apa? Merasa dirinya selamat itu yang paling berbahaya. Allah, lah ini kunci. Kalau ada orang merasa selamat, merasa selamat. Dalam ayat lain disebutkan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami ini anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Jadi ya enggak mungkin masa Tuhan menyiksa kita, enggak deh. Kita ini orang terpilih, kita ini. Nah, merasa terpilih ini dimunculkan dalam bentuk perilaku sehingga mudah merendahkan orang lain. Nah, ini kunci sebab merasa selamat. Kalau pengen selamat, iya, akan tapi merasa dirinya itu selamat. Berbeda dengan para kekasih Allah, dimulai dari Rasulullah. Rasulullah itu kan sudah ahli surga, tapi lihat perilakunya kayak ahli neraka kan. Takut lihat sholatnya banyak. Nah, kita ini gak punya surga kayak sudah punya surga kan? Lihat Rasulullah kalau sholat itu sampai kakinya bengkok, sampai begini-begini. Wah, itu kan Nabi Maksum. Baik, Nabi Maksum, lihat turun ke bawahnya. Sayyidina Ali, menantu beliau. Sayyidina Ali itu adalah apa? Sangat takut kepleset, sangat takut sesat, sangat takut neraka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat disebut akhirat nangis. Padahal minal ashroh al-mubasyarina bil jannati, diberi kabar gembira oleh Allah dengan surga melalui lidah Nabi SAW. Tetapi apakah ini menjadikan mereka lalai? Tidak, mereka semakin takut kepada Allah. Sampai Sayyidina Ali itu pernah suatu ketika dalam keadaan sakit berbaring di tempat tidur beliau. Di depan beliau ada pintu kamar, kemudian di sana ada pintu rumah. Di kamar, orang di kamar berarti pintu kamar lebih dekat. Kemudian ada pintu rumah. Dan semua orang tahu kalau orang mati dalam keadaan mati syahid itu pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Sangat beda dengan orang yang hanya mati dalam keadaan mati Islam. Orang mati dalam keadaan Muslim, alhamdulillah selamat. Tapi kita pengen mati kita dalam keadaan jihad atau dianggap sebagai Allah, oleh Allah sebagai orang mati syahid. Sayyidina Ali berkata, kalau seandainya aku harus memilih mati dalam keadaan Islam di pintu rumahku, di pintu kamarku, setengah meter dari tempat tidurku, atau mati dalam keadaan mati syahid di pintu rumahku sana, niscaya aku akan milih mati dalam keadaan Islam saja. Kenapa? Karena sangat dekat, yang penting selamat dulu. Sementara kalau aku memilih, aku ingin mati syahid saja di sana, ternyata di dalam perjalananku antara kamarku dengan pintu rumahku ini, ternyata aku dicabut imanku. Loh, saya tidak ahli takut dicabut imannya. Jadi hanya beberapa menit saja ditakut dicabut imannya. Sampai yang penting saya mati Islam dulu, daripada aku harus melangkah ke sana ternyata imanku sudah dicabut oleh Allah. Jadi orang kayak begitu tuh sangat takut dicabut imannya oleh Allah. Bagaimana kita merasa nyantai, nyaman melakukan segala kemungkaran, nyaman saja. Nah, kenyamanan kita melakukan kemungkaran, melanggar Allah, berpaling dari Allah, itu karena apa? Kita merasa sudah selamat. Sehingga kalau kita berbicara tentang waliullah, Syekh Yusuf An-Nabhani dalam Jami' Karamatil Auliya menyebutkan, apakah boleh orang itu tahu kalau dirinya wali? Sebagian mengatakan boleh. Ternyata para ulama semata, oh tidak bisa, tidak boleh. Wali tahu dirinya wali, itu paling bahayanya orang. Sebab wali itu kan kekasih Allah. Kalau merasa dirinya wali, hancur kewaliannya. Saya, alhamdulillah, saya sudah dipilih Allah jadi wali. Oh, merasa dirinya adalah wali, merasa dirinya adalah kiai, maka itu wali. Maka sebagai ulama tak tidak, para waliullah itu sangat takut kepada Allah, tidak pernah merasa malu, saya melain wali, bisa begitu bahaya nanti. Jadi orang tidak bisa tahu kalau dirinya waliullah, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirinya sendiri tidak kalau ya waliullah. Dan sekarang ngaku-ngaku wali, keramatnya pun dibuat-buat itu. Itu karomah saya, ini adalah karomatku. Ini Masya Allah. Jadi kita ini sering tertipu dengan amal yang sudah kita lakukan, kebaikan yang sudah kita lakukan, yaitu yang menjadikan kita ini terlena, sehingga mudah melakukan kemaksiatan. Ditambah lagi merasa selamat, merasa lebih bagus dari yang lainnya, berusaha untuk bagus ya, atau dalam bahasa lain adalah sombong. Dan itu juga dimiliki orang Yahudi. Sebab mereka menolak Nabi karena kesombongan mereka. Sudah pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kesombongan batarul haq, menjadikan seseorang menolak kebenaran. Orang Yahudi itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah, dan setelah mereka menemukan Nabi, tahu Nabi dengan sifat-sifat yang seperti mereka ketahui, karena mereka sangat kenal Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad. Ini loh Nabi yang kita nanti-nanti. Ternyata apa? Ditolak oleh orang Yahudi. Loh, bukan dari kita rupanya. Bukan dari keluarga kita ini. Nah, enggak bisa, ini bukan keluarga kiai, enggak bisa jadi kiai gitu. Ini bukan keluarga kiai ini. Ya enggak bisa, enggak masuk, bukan level kita itu. Maksudnya apa? Padahal ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu ini nabi-nabi akhir zaman. Ternyata apa? Bukan dari golongan Bani Ya'kub, bukan dari Bani Israel. Terus bagaimana kalau bukan Bani Israel? Ya enggak bisa dong. Padahal mereka yakin betul itu adalah nabi yang dinanti-nanti akan, tapi ternyata setelah itu mereka tolak. Ini kekafiran sedih, hasadan min indi anfusim, min indi anfusim, karena ada kedengkian. Nah, jadi sebab-sebab orang Yahudi kayak begitu itu tadi ini, merasa dirinya selamat, makanya hati-hati. Orang itu harus takut dicabut imannya. Yang merasa aman imannya tidak aman. Maka para kekasih Allah selalu minta, ya Allah jagalah iman, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Selalu minta, ya Allah jaga imanku, jaga imanku, jaga imanku. Jangan mengentengkan urusan keimanan. Makanya kami himbau, urusan pendidikan pun jangan spekulasi. Sudah tahu akidahnya sesat masih saja masukkan begitu, alasannya apa? Ya daripada insyaallah anak saya aman. Insyaallah akidah memain-main. Anak kita sekolah di tempat yang akidahnya bisa sesat sewaktu-waktu. Bagaimana rasa takut kita ini? Ngentengkan urusan akidah? Tidak. Paling penting adalah akidah anak kita. Yang paling mahal yang ada pada anak kita adalah ilmu akidah, ilmu iman, ilmu kenal akidah yang benar, akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang kita itu urusan begitu nyanteng. Ya hanya sekedar yang penting anak saya itu bisa baca Quran, bisa ini. Baca Quran bisa di tempat lain. Anak saya bisa begini. Hati-hati, ini urusan akidah. Kalau sudah terkepleset, masya Allah, jangan spekulasi lah urusan akidah. Kita harus takut, takut, takut. Bagaimana anak kita, akidah mereka? Kalau seandainya anak kita itu belajar ilmu umum 100% wahai kaum muslimin, itu tambah aman. Karena tidak dimasukkan unsur akidah. Pagi sekolah umum 100% sudah, jangan dimasuki urusan agama. Baru sorenya wajib ngaji di tempat akidah yang benar. Itu lebih utama daripada masuk sekolah akidahnya enggak karu-karuan. Karena akidah itu doktrin ke dalam hati, keimanan, urusannya selamat, surga, neraka, Allah, Zat yang Maha Agung. Ternyata di situ ada penyelewengan akidah. Makanya jangan sampai kita memasukkan anak kita, keluarga kita ke tempat yang dikhawatirkan akidah itu bakal sesat. Jangan main-main, jangan spekulasi urusan akidah. Kalau sudah kesesat, tersesat, na'udzubillah. Belajar ilmu agama kepada orang yang gak pernah sujud misalnya, atau belajar ilmu agama kepada orang yang nyeleweng. Mohon maaf, kami menghimbau kepada teman-teman, saudara-saudara, kalau pengen di kampus, saya pengen ngambil apa? Fakultas ekonomi. Agus, gak apa-apa. Tapi ingat, dekat kepada majelis, dekat kepada ulama. Kuliahnya di mana? Bandung, di Jakarta, di Jogja, di ini. Cari ulama soleh, ulama rabbaniin, ulama yang kenal Allah dengan manhaj yang jelas ini. Adapun sekolah di kampus yang murni 100% sudah belajar. Tapi kalau sudah kemasukan unsur agama, lah orang enggak pernah ngaji belajar. Enggak ngajar agama. Sampai kemarin ada salah satu anak kita yang di Jogja cerita tentang keadaan di kampus, guru itu merendahkan nabi, merendahkan ulama. Padahal dia bukan pakarnya. Oh, dia seorang ahli ekonomi atau ahli teknik atau ahli apa, cerita tentang agama. Nah, ini kan kurang ajar. Bukan bagiannya. Dan memang begitu. Ilmu itu tidak asal orang baca, buka internet lalu bisa bercerita. Tidak, ada sanad ilmu dari guru, dari guru, dari guru, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita perhatikan. Nah, kedua adalah kesombongan, prestis. Ini kesombongan tadi kami sebutkan. Ini kesombongan. Sombong jadi sekolah itu yang penting sombong anak saya. Jadi kalau tidak sekolah udah begitu, yang penting aku, anakku sekolah yang harganya mahal begitu. Terus gaya keren, yang nganterin semuanya pakai mobil rodanya 12. Jadi semua bangga begitu ya. Nah, jadi rupanya anak itu untuk bahan kesombongan. Sampai kalau ada anaknya sekolah di dalam, ibunya tuh nunggu di luar. Ternyata sudah gaya-gaya dengan ibu cerita, kemarin saya belikan anak saya HP di Singapura kok. Saya kemarin di Malaysia kok. Saya belikan laptop yang begini. Terus rupanya ibu-ibu cerita hanya merencanakan makan siang di mana bu kita. Supaya budaya kesombongan akan ini. Ini tidak peduli di mana anaknya belajar agama. Jadi kesombongan itulah menjadikan kita menolak kepada kebenaran. Sehingga puncaknya nanti lihat. Kalau sama kiai pun harus kiai yang terkenal. Kalau hanya kiai di kampung kita, kiai kampung enggak deh. Nalila, kiai kampung itu yang paling gede pahalanya bu. Bah, kiai kampung itu masya Allah dikit-dikit kita kiai kampung sampai urusan meninggal itu. Kiai kota itu jarang bu suruh mandikan. Kiai kampung yang repot mandikan, mengkafani, ini, oh kiai kampung, pahalanya gede. Kiai kota itu datang. Kadang-kadang cuma Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma ini. Ini pulang sudah. Sudah bawanya gede itu nanti. Kiai kampung malah kecil. Ini kan ibu-ibu bapak-bapak pada kurang ajar sama kiai kampung. Dan ini kenyataan suatu ketika kita datang ke satu tempat. Tanya kita, kenapa acaranya belum diselesai? Nunggu Pak Kiai. Nunggu Kiai saya bangga. Nunggu Kiai. Masya Allah orang ini menghormat betul sama sama kiai kampung. Tak tahu saya tunggu, ada orang naik motor bu. Setelah itu lama begitu dan tak langsung disambut. Kopiahnya taruh di dalam dada karena masukkan jaket begini. Sampai ngambilnya itu kelihatan susah begini. Baru pakai kopiah begini. Siapa ini kiainya? Oh, jadi kiai begini. Saya itu ketemu panjenengan cuma setahun sekali dihormati lebih. Ini yang ngajar tiap hari kok menghormati semacam itu? Suruh datang sendiri, saya kira dijemput tadi kiai. Nah, pendidikan hormat kepada kiai kampung ini penting. Jadi kita itu ketemunya setahun sekali. Haul akbar, kita yang paling digedekan. Padahal ketemunya sekali dengan saya itu. Ini kiai kampung setiap hari ketemu suruh naik motor sendiri, gerimis pakai mantel, kopiahnya taruh di dalam itu. Saya bayang itu, ajib innalillah. Inilah yang menjadikan hidayah kita jauh. Hormati orang yang kau sibukkan dengan ilmu untuk anak-anakmu. Yang ngajar di TPA, yang ngajar di TA, ngajar ini perlu dihormati. Menghormat kiai yang jauh ketemunya setahun sekali. Setahun sekali, setahun sekali. Khawal Akbar, Syekh Fulan, temu Yahya sekali. Itu Masya Allah, jemput pakai mobil ini. Teleponnya berkali-kali, sudah nyampe mana? Sudah nyampe mana? Kiai kampungnya itu suruh jalan sendiri. Nalillah. Ini bentuk kesombongan. Jadi ilmu itu jangan lihat siapa ini. Akidah benar biarpun orang kampung kita hormat itu. Makanya kiai-kiai kampung ini jadi susah. Padahal kiai kampung harus lebih dihormati. Lah ini sebab kita terjerumus karena kesombongan kita. Sehingga dengar sama kiai jauhnya setahun sekali, petuahnya itu pun bu kalau sudah acara hal itu jarang dengar bu. Ribut. Sementara kiai kampung kita yang selalu mengajari kita setiap hari tentang ilmu salat, ilmu wudu, ilmu zakat, ilmu ini setiap pertanyaan kita arahkan kepada mereka. Kok tidak kita hormati, kita hargai? Jangan-jangan kita model Yahudi. Kalau tidak kiai itu saya enggak mau. Padahal kiai kampung juga belajar lama, hanya permasalahannya oleh Allah tidak diangkat, tidak ditenarkan di dunia, tapi akan ditenarkan di akhirat. Akan dimasyhurkan di akhirat. Nah ini. Ini kadang-kadang kita tuh pilih-pilih begitu. Yang penting akidahnya benar, akhlaknya benar. Tapi kalau kiai gak ngasih contoh sudah ditinggal langsung tuh. Kiai coal-coel, ngomong corok, ngakak-ngakak di mimbar, suruh-gur. Nah, itu bukan kiai itu. Ya pelawaknya menjadi kiai itu. Itu lain cerita. Tapi kiai beradab banyak di kampung-kampung. Masya Allah, ibadahnya banyak. Warok dia. Gak mau sibuk minta-minta sama orang. Banyak kita ketemukan orang begitu. Rupanya hanya mengalap cukup atau merasa cukup dengan penghasilan yang sederhana. Enggak pernah tergiur dengan urusan mobil. Sampai sama pemerintah enggak pernah kenal. Dan alhamdulillah dia senang kalau Pak Bupati, Wali Kota enggak kenal saya. Senang. Mereka ngomong begitu. Supaya saya tidak sibuk. Subhanallah. Jadi banyak orang-orang soleh wali-wali itu tersembunyi. Makanya kalau sedang ngaku wali itu kacau tadi katanya. Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau orang tahu dirinya wali itu berbahaya. Ngaku wali. Keramat dan ngaku-ngaku keramat yang dibuat-buat. Oh, itu gara-gara saya. Berani itu kau ngajar sama saya. Makanya tabrakan tuh. Wah, kena keramat nih. Gara-gara kurang ajar sama wali, tabrakan dia. Wali itu enggak bikin celaka wahai kaum muslimin. Wali itu bikin rahmat. Wali itu bikin rahmat insyaallah. Wali tidak bikin celaka. Wali tidak ada yang mengutuk. Wali tidak akan mengatakan kau terjerumus. Kau maksudnya enggak ada. Kalau ada orang jahat pun wali akan doakan semoga kau selamat. Luas ya, kurang ajar sama wali. Pulang nanti kau lihat. Ini orang Yahudi ini pakai kopiah putih itu biasanya gitu bahaya tuh. Nah, coba. Wagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Wagharrahum. Yang menjadikan menipu mereka itu apa? Mereka tertipu itu apa? Mereka tidak tertipu dengan ayat-ayat, dengan firman Allah yang ada di Taurat dan Injil. Dan para ulama-ulama pun yang sesat itu tidak tertipu dengan ayat Al-Quran. Tapi makanu yaftarun, mereka yang bualkan. Jadi penafsirnya disesuaikan dengan hawa nafsunya. Ngambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini kan iftira, mengada-ngada. Mengada-ngada. Jadi penafsiran dengan hawa nafsunya dari dalam dirinya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya itu yang menjadikan mereka tertipu. Dan ketahuilah di dunia hanya kisah. Metiknya nanti di akhirat. Biarpun gelarnya di dunia mungkin imamahnya lebih gede dari ini, jubahnya lebih gede dari ini, akan tapi jika tidak benar nanti dihitung fa kaifa idza jama'nahum. Biarpun di dunia ini digelari oleh orang sebagai kiai gede, mungkin dikatakan waliullah, tapi yang tahu hatinya hanya Allah. Gelar di dunia, ini si fakir, ini si kaya, ini orang bodoh, ini orang alim, ini hanya kerjaannya hanya masya Allah dengan hidup yang ala kadarnya, ini ada kiai mewah, itu hanya gelar di dunia. Ada kiai mewah masuk surga, Nabi Sulaiman Nabi mewah masuk surga, Nabi Daud raja, Sulaiman raja, hebat, tapi masuk surga. Jadi ada contohnya, ada surga apa raja masuk neraka adalah Firaun. Zaman sekarang pun tetap ada orang-orang kaya ahli surga ada. Kuncinya adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza jama'nahum? Ingat, bagaimana nanti jika kami kumpulkan? Maksudnya, kira-kira menurutmu bagaimana? Di saat dikumpulkan di hadapan Allah tidak ada yang bisa berbohong. Tidak ada yang bisa berbohong, Ustaz bohong akan ketahuan di hadapan Allah. Semoga Allah memberikan ketulusan dan kejujuran kepada kita semua dengan Allah. Ternyata label ini sudah tidak kepake semuanya. Bahkan ada beberapa orang yang di waktu itu diinterogasi, ditanya. Lalu mereka mengatakan, aku adalah ahli ilmu, ada aku kiai. Dijawab, engkau menuntut ilmu Al-Quran hanya ingin disebut sebagai ahli Al-Quran. Waqad qilt. Dan telah dikatakan engkau di dunia semacam itu. Kau sudah digelari ulama, kau sudah dapat itu. Karena kau menuntut ilmu 25 tahun itu hanya ingin disebut kiai. Dan kau sudah disebut kiai di dunia. Kau menuntut ilmu bukan karena aku. Sudah, cari pahala dari orang yang menyanjungmu. Diusir. Orang berinfak dan sedekah ternyata hanya untuk disebut sebagai orang paling dermawan di kampungnya. Waqad qilta. Dan kau sudah digelari dengan orang dermawan di kampungnya bukan karena Allah. Maka mintalah pahala kepada orang yang menyanjungmu. Pergi. Bahkan ada lagi orang yang jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, ternyata dikatakan oleh Allah, engkau berjuang itu bukan membela ku, akan tapi untuk mengangkat kesombonganmu agar disebut sebagai pahlawan hebat. Waqad qilta, dan engkau telah mendapatkan gelar itu semua di dunia. Pergi ke neraka sana. Jadi ternyata yang masuk neraka nanti macam-macam orang. Ada pejuang di jalan Allah kelihatannya, ada para ustadz di situ, ada para dermawan di situ. Maka dari itu ini pendidikan yang mulia. Yang ustadz semoga ustadz masuk surga. Yang dermawan semoga dermawan masuk surga. Yang berjuang di dalam dakwah semoga selamat semuanya dengan ketulusan di dalam hatinya. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi. Ingat suatu ketika ada masa dikumpulkan oleh Allah di situ. Dan dikumpulkan oleh Allah di situ tidak ada yang tersembunyi, hari perhitungan. Semua yang kita lakukan akan dipertanyakan dan kita harus bertanggung jawab. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Wufiyat, akan dipenuhi semua orang apa yang mereka lakukan. Allah tidak akan berbuat zalim. Jika kita melakukan satu kebaikan pasti dikembalikan oleh Allah. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan disembunyikan. Allah Maha tahu. Pasti. Dan gak ada yang ketuker antara bukunya si fulan dengan si fulan. Nah, kalau lulusan-lulusan di sekolah kan masih bisa ketuker nih nomor nih. Ini angkanya ini. Anak sekolah ini jawabannya si A ketukar jawabannya si B namanya. Kalau sana tidak, janda ketukar, maka ketulusan itulah yang menjadikan orang yakin ini. Ibu yang namanya Ibu Azizah menyumbang ke sebuah masjid 5 juta, ditukar namanya, diganti di amplop tuh Ibu Khadijah. Malaikat tahu enggak? Tahu, tetap untuk Bu Azizah, Khadijah. Jadi enggak bakal ketukar amal baik itu karena Allah Maha tahu itu semuanya. Jadi enggak bakal ketukar, enggak akan ada kedzaliman di situ. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun, wa wufiyat dan akan dipenuhi. Wufiyat akan dipenuhi oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dengan sesempurna-sesempurnanya. Dengan sesempurna balasan, enggak ada yang terkurangi dari kebaikan-kebaikan. Maka sahabat apa yang mereka lakukan, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak didzalimi. Akan tapi lihat, kalau kebaikan Allah tidak pernah akan mengurangi. Cuman kalau kejahatan itu kasih sayang Allah, mungkin Allah akan mengampuninya. Jadi jadi kejahatan-kejahatan itu Allah akan mengampuninya. Wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Apa yang kita lakukan ini ada perhitungannya, itu dulu. Adapun nanti jika orang ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad karena terikatan hatinya dengan Rasulullah, ini urusan lain. Yang jelas semua yang kau lakukan akan ditampakkan nanti. Dan enggak ada yang tersembunyi. Bagi Allah terbuka semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Tahu si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Bahkan ini semua juga ditampakkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi untuk menjelajah kepada semua umatnya ditampakkan oleh Allah. Sampai dikatakan dalam satu hadis sahih yang ceritanya panjang, ya Rasulullah, di padang mahsyar itu kan jumlah manusia dari manusia zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Bagaimana engkau bisa membedakan umatmu itu? Ini ada tanda-tandanya. Di antaranya, Pak, tahjil. Apa? Kaki bekas wudu dan wajah itu menyala-nyala. Itu umat Nabi Muhammad SAW karena bekas wudunya. Maka diimbau, disunahkan kita untuk memperbanyak bekas. Jadi kalau wudu jangan ngepres saja. Kalau wudu sampai tangan dilebihkan sampai perlengan atas. Kemudian kalau mencuci kaki jangan sampai hanya mata kaki ditambah sedikit. Itu nanti akan menyala. Dan itu akan ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Laitu umatku. Dan termasuk yang punya hati keterikatan dengan Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang menghampiri kita, bukan kita menghampiri Nabi. Jadi tidak bisa kita menghampiri Nabi, terlalu besar. Seperti kita melihat rembulan itu, kelihatan akan tapi tidak semuanya bisa dekat kepada rembulan. Kepada Nabi pun begitu nanti, orang bisa melihat itu Rasulullah. Dan semua rindu untuk bisa sanding dengan Nabi Muhammad, ternyata yang bisa sanding adalah siapa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil, Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk membawa semua umatnya. Dan dibawa satu persatu ke Telaga Kausar. Dan diberikan air minum dari Telaga Kausar. Dan setelah itu tidak akan haus selama-lamanya. Semoga kita termasuk digolongkan orang yang semacam ini. Nah, itu semua telah wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Akan tapi ini semuanya adalah ditampakkan oleh Allah, syafaat-syafaat dari Rasulullah ini pun setelah perhitungan ini. Ini banyak kesalahan. Maka untuk menutup ini semuanya, yuk di dalam perjalanan kita menuju ridho Allah, jangan jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah, semakin kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sambung hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu semua insyaallah akan menjadikan perjalanan kita akan mudah. Kita tidak mudah kepleset, kita tidak mudah kebawa kepada akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Ini saja. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai ahli surga. Di dunia digelari sebagai orang yang baik. Akan tapi jangan sampai di akhirat kita mendapatkan gelar yang berbeda. Semoga di dunia baik, di akhirat juga digelari sebagai orang-orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan, yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan tentang seputar yang beliau sampaikan atau hal-hal lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ya, masih masalah korban. Kalau kita korban sapi itu kan ada 7 korban. Korban sapi itu kan ketentuannya 7 orang untuk 7 orang. Kalau kurang dari 7, apakah masih diperkenankan atau hanya harus 7 saja? Artinya tidak diikut karena keluarganya ada 6 misalnya, apakah cukup 6 juga bisa, untuk 6 orang juga bisa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon penjelasan. Kita dihimbau untuk memperbanyak solawat kepada Rasul. Solawat yang seperti apa yang nantinya di akhirat akan terlihat oleh Rasul, Buya? Solawat. Iya. Solawat apa? Solawat apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dua saja karena waktu. Yang pertama adalah masalah korban. Korban sapi itu adalah untuk 7 orang, unta juga 7 orang, kambing satu orang. Pembahasannya kita kembali kepada yang pernah kita bahas, bahwa di dalam korban itu orang yang saling salah faham adalah sunnah korban itu bukan sekali seumur hidup. Akan tetapi kapan kita menemukan bulan Dzulhijjah, hari raya haji, maka di saat itu kita disunnahkan untuk berkorban setiap tahun. Ini keyakinan yang harus dirubah di kampung-kampung, di masyarakat kita tuh sering menduga kalau yang namanya korban hanya sekali. Kalau ditanya, Bu Haji, yuk korban, oh saya sudah korban 10 tahun yang lalu. Atau lain, ini kesalahan. Yang kedua adalah pemahaman tentang korban itu, ulama membagi dua, ada yang namanya sunnah ainiyah. Artinya memang dihimbau orang per orang itu bisa berkorban. Setiap orang per orang berkorban. Kami dengan istri 2, dengan anak 4. Kalau bisa kami punya kambing 6. Punya anak 5. Kambing 7 berarti. Baik, anak 5 dengan 2 kambing berapa? 7. Atau 8 nanti, kambing 8 atau anaknya berapa? 6, 7 anak. Sampai semakin banyak anaknya semakin banyak pahalanya. Semakin banyak anaknya semakin banyak korbannya, semakin banyak pahalanya. Baik. Lah, kalau bisa satu per orang itu seperti itu. Kalau ada seorang keluarga 5, kalau bisa nyembelih kambing 5. Namanya sunnah ainiyah. Ini dan semuanya mendapatkan keutamaan. Akan tapi di saat kita tidak mampu untuk itu, maka jangan sampai kita itu ketinggalan namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Jangan sampai di rumah kita tidak ada yang nyembelih korban. Agar kita mendapatkan korban, mendapatkan pahala korban itu, maka lihat Nabi Muhammad menyembelih 2 kambing. Ternyata itu bukan untuk Nabi Muhammad saja, untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Ini adalah sembelihannya Muhammad wa alu Muhammad dan keluarganya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama memahami namanya sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah itu kalau tidak lengkap, kalau Anda punya keluarga 7, kalau bisa ya 7. Kalau enggak bisa ya berapa saja? Apa 4, apa 3, biarpun satu, sembelih kambing 1 diniatkan ini sembelihanku dan untuk keluargaku. Maka ditambah lagi yang hidup dan yang mati. Wah, hebat itu. Jadi pahalanya nyampe kepada semuanya dan utuh, tidak akan ada yang kurang karena itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaannya tentu yang satu lebih banyak, tentu lebih utama kan? Akan tapi jangan sampai kita kehilangan keutamaan korban dengan sunnah kifayah. Baik. Lah kalau sekarang kelebihan, saya punya sapi, tapi yang korban yang 4 orang, ya sangat boleh. Langsung saja ini sapi sembelihan korban untuk keluargaku. Dan ditambah lagi yang hidup dan yang mati. Kalau Nabi Muhammad termasuk pernah berkorban untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Jadi Anda yang belum punya duit, benar ya, enggak punya duit loh ya. Enggak berkorban itu sudah dikorbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih punya duit atau enggak punya duit. Kalau enggak punya duit, itu berarti sudah ikut korbannya Rasulullah. Kalau punya duit, korban sendiri ya. Biar ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu agungnya sunnah ini. Jadi yang belum berkorban, Rasulullah sun berkorban untuk ummati, umatku. Dan kalimat ummati ini istimbat para ulama termasuk yang meninggal. Jadi kita boleh berkorban. Kita sebut orang yang telah meninggal dunia. Jadi ini korban untukku dan mbah-mbahku yang telah meninggal dunia. Jadi enggak ada istilahnya kelebihan. Oh, saya kelebihan susuk, enggak ada begitu. Ya. Jadi kalau kita akan sapi 7 ya, kalau kita hanya 3 orang yang ditambah saja untuk umatku, untuk keluargaku. Apa umatku? Untuk keluargaku, untuk mbah-mbahku, untuk anak keturunan, untuk anak mbah-mbahku yang telah mendahuluiku. Ini adalah boleh. Jadi tetap saja bagus seperti itu. Sah dan enggak ada istilahnya enggak cukup itu. Tetap 6 orang sapi itu lebih bagus tentunya. Bapak satu nyembelih kambing berapa? 4. Diniatkan satu bapak sendiri. Enggak punya istri, enggak punya anak misalnya. Saya ingin nyembelih kambing 5. Ya sudah, saya milih kambing 5 untuk keluargaku yang telah mendahului dan selesai dan dapat pahala semuanya. Adapun masalah solawat. Solawat itu perintah dari Allah. Sallu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah yang memerintahkan untuk selawat. Dan kita boleh berselawat apa saja. Hanya ada satu selawat yang pernah diajarkan Rasulullah, namanya selawat Ibrahimiyah. Itu paling bagusnya selawat di dunia dan di akhirat. Kalau ada orang mengatakan punya selawat lebih bagus dari selawat ini, bisa saja keluar dari iman. Salawat yang paling bagus adalah yang pernah diajarkan Nabi, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barokta. Dan kita baca di salat itu namanya salawat Ibrahimiyah, dan itu sebaik-baik salawat. Enggak ada orang yang boleh mengatakan saya punya salawat Nariyah lebih bagus dari enggak. Salawat Ibrahimiyah lebih bagus Nariyah. Salawat Ibrahimiyah lebih bagus dari Tibbil Qulub. Salawat Ibrahimiyah. Cuman salawat yang lainnya bagaimana? Tetap salawat adalah punya kemuliaan. Nah, salawat yang lain itu sama, jadi punya kemuliaan. Hanya yang paling bagusnya salawat Ibrahimiyah. Adapun orang menyusun salawat itu sangat diperkenankan, karena orang-orang besar, para muhaddits, para ulama-ulama dahulu juga membuat salawat dari diri mereka sendiri. Biasanya itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau pelit dia selalu berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang dermawan, biar dia sadar hatinya. Kalau dia pelit sombong, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang tawadhu. Nah, boleh. Kenapa enggak boleh begitu? Boleh. Jadi mengenal sifat Nabi yang sangat mulia. Kok kasar sama istrinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad din raufir rahim, yang paling penuh ya Nabi Muhammad yang penuh kasih. Jadi membuat salawat dari dirinya itu boleh, asalkan maknanya tidak bertentangan dengan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan membuat salawat adalah bid'ah, ini paling kurang ajar ya manusia. Di dunia dan di akhirat juga itu. Karena para muhaddisin membuat hadis, membuat salawat yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Coba saja, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari itu setiap menulis nama Nabi, langsung di belakangnya ditulisi dengan sallallahu alaihi wasallam. Dan sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Berarti Imam Bukhari ahli bid'ah, dibuang saja gitu. Jadi membuat salawat itu adalah wajar, boleh-boleh saja. Dan para ulama sudah biasa, ashabul sunan as-kutubus sitah biasa kalau nyebut Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Dan makna mengamalkan hadis Nabi bersalawat itu gimana? Man idza dzukirtu indahu al-bakhilu, orang pelit. Man idza dzukirtu indahu lam yusalli alaiha, orang yang pelit adalah jika disebut namaku enggak bersalawat kepadaku. Apakah kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, Allah s.a.w. kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa sallam mubarik ala sayyidina Muhammad sana? Ya tidaklah. Salawat yang paling mudah untuk engkau ucapkan sallallahu alaihi wasallam, selesai. Memang ada orang berlebihan, itu ada. Jadi membuat salawat bid'ah dolalah. Imam Bukhari bid'ah dong. Ini diantara masalah salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan, ini Masya Allah, ini pertanyaan panjang ya. Ini sudah pernah kami bahas tentang semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari zina. Ya, ini barangkali perlu diulang karena sudah lama. Ini sering kesalahpahaman. Menengah, menikah sedang hamil itu haram, dan arti peringati tidak sah dan ijab kabulnya lagi mengulangi. Ini pertanyaan, Buya, saya mau menanyakan. Katanya, betul kalau Anda mengatakan katanya benar. Katanya, menikah sedang hamil itu haram, dalam arti pernikahannya tidak sah dan ijab kabulnya ucap kabul lagi atau mengulanginya. Jawabnya tidak semacam itu. Ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan madhab Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya pernikahan orang yang hamil itu sah. Selagi hamilnya, kalau hamil di luar nikah, kecuali hamil yang dengan suami, suaminya meninggal dalam keadaan hamil, tidak boleh dinikahi sampai ayyadna hamlahunna, sampai melahirkan. Dan menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang hamil di luar nikah tidak sah dinikahkannya. Dan semuanya berhujah ayat yang sama, wa ulatul ahmali, orang-orang yang punya kandungan, waktunya kapan? Ayyadna hamlahunna, baru boleh menikah kalau sudah melahirkan. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kemutlakan, semua orang yang hamil tidak boleh dinikahkan kecuali setelah melahirkan. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah dan madhab Malik mengatakan ini ayat ada sambungannya dengan sebelumnya, yaitu orang-orang yang walladzina yatawaffawna minhum, yatawaffawna ini cerita. Jadi ayat sebelumnya kalau kita rentet, yatawaffawna, yang ditinggalkan oleh suami-suaminya yang meninggal dunia, berarti ini ceritanya tentang orang yang punya suami. Jadi kalau orang punya suami, ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, tidak bisa dipisah. Dan ternyata masalah ijtihad hebat semuanya ulama. Imam Ahmad bin Hanbal waktu mengatakan begitu hebat. Yang enggak benar orang akhir zaman itu seolah-olah paling benar, sampai mencaci. Imam Syafi'i mengizinkan perzinaan. Jadi kalau orang hamil dulu nikah boleh. Berarti Imam Syafi'i menyeru kepada perzinaan. Kurang ajar ya Imam Syafi'i itu. Kita pernah mendengar bahkan ada seorang bertanya dengan bahasa kurang ajar, kurang adab. Berarti ini seolah-olah mendukung perzinaan, hamil sebelum nikah dong. Duh. Subhanallah, menuduh Imam Syafi'i mendukung pernikahan apa hamil sebelum nikah? Na'udzubillah. Ini salah pahaman. Jadi tidak semacam itu. Ini berbicara kalau ada orang hamil pernikahannya sah atau tidak. Pernikahan sah akan, tapi tidak semua yang sah itu sesuatu yang benar. Kalau masalah keabsahan apa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan sah karena tidak ada mawani'un nikah. Mawani'un nikah adalah apa? Di antaranya adalah ada suami atau masa iddah. Tidak ada suami dan tidak ada masa iddah. Masa ada orang hamil di luar nikah ada iddah? Iddah dari siapa? Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi orang hamil di luar nikah pernikahannya adalah sah. Cuma ada pendapat yang sangat adil dalam hal ini, yaitu madhab Imam Malik, sah pernikahan tapi haram digauli. Karena untuk tidak bercampurnya nasab. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i secara teori begini bunyinya. Jika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang hamil, ini mohon maaf, ini sering salah fatwa di dalam masalah ini. Ini harus dicermati ini. Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang hamil, kemudian kok kelahiran sang bayi itu adalah mulai dari pernikahan itu lebih dari 6 bulan, maksudnya sang suaminya, sang ibu ini merawat banin, maksudnya setelah menikah ada 6 bulan, maka nasab sang anaknya itu langsung kepada bapak yang menikahi ibunya. Jadi kalau pernikahan itu terjadi, kemudian mohon maaf ya, tentunya hal ini tidak diduga, kalau orang nikah ya mesti terjadi persenggamaan. Jadi setelah menikah kok 6 bulan, baru lahir, maka sang anak itu nisbat nasabnya kepada orang yang menikahinya. Ini 6 bulan. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, tidak. Biarpun itu air maninya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Seorang laki-laki menghamili seorang wanita. Kemudian setelah itu apa? Proses-proses dinikahi. Baru dinikahi 2 bulan lah lahir. Biarpun itu yang menghamilinya, maka nasabnya tidak nyambung. Kenapa? Karena kandungan itu hanya dirawat 2 bulan di dalam pernikahan yang sah. Itu yang sering dihadirkan fikih zahir ini oleh orang-orang yang ditanya tentang masalah hamil luar nikah. Padahal ada yang penting lebih dari itu. Fatwa ini ada 2 model, 2 macam. Ada fatwa A dan fatwa B. Fatwa 1 dan fatwa 2. Fatwa 1 tadi. Jadi semua pernikahan dengan orang yang hamil, baik dari air maninya kehamilannya itu atau air maninya sendiri. Kalau contoh orang lain susah, mohon maaf ini. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita semua dari kehinaan. Kalau saya menikahi seorang wanita, makanya kalau hukum waris, hukum-hukum begini itu kalau pakai contoh tidak langsung itu susah. Sementara hukum waris itu paling enak itu kalau mencontohkan saya. Kalau saya meninggal istrinya begini, bikin contoh aja orang pada takut kadang-kadang. Mau mati beneran ya? Contoh biar paham. Contoh, kalau saya menikahi seorang wanita yang hamil, Dan itu adalah bukan dari air mani saya. Tiba-tiba ada orang wanita hamil, saya nih nikahi. Maka kalau saya menikahi wanita tersebut, kemudian mohon maaf dalam madzhab Imam Syafi'i kan boleh digauli. Kalau saya sempat merawat perut itu setelah pernikahan 6 bulan, maka nasabnya bayi itu kepada saya, biarpun bukan dari air mani saya. Itu adalah fikih dalam madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan termasuk madzhabnya Imam Abu Hanifah. Baik. Apalagi dari air maninya, kalau ada orang menghamili menikahi wanita hamil dari air maninya. Nah, akan tapi akankah sesederhana ini dalam pernikahan? Kalau saya menikahi seorang wanita yang sudah hamil, memang pernikahan ini dalam mazhab Imam Syafi'i adalah syah, sah-sah. Cuman hukum fikih tidak hanya sampai di sini. Ada pembahasan lain lagi, situ kita masuki bab yang namanya bab li'an. Ini yang sering lupa dihadirkan oleh para ustaz. Li'an itu bunyinya begini. Kalau saya meyakini di dalam perut istri saya ini bukan dari air mani saya, maka wajib bagi saya untuk menafikan kandungan tersebut. Kalau tidak saya nafikan, maka nasabnya akan nyambung dan akan berebut dengan anak-anak saya nanti, dengan urusan waris, urusan segala macam. Jadi kalau siapapun yang meyakini apa yang ada di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka wajib meli'an, bersumpah 5 kali. Yang pertama adalah demi Allah yang ada di perut istriku bukan dari air maniku, sampai 2, 3, 4. Yang kelima adalah laknatullah alayya in kuntu minal kadhibin, kalau aku dusta terkutuk bagiku. Setelah itu dipisahkan. Kapan itu? Kalau seorang laki-laki menemukan di perut istrinya kandungan yang dia yakin bukan dari air maninya. Kalau tidak yakin, haram. Yang yakin itu misalnya apa? Pisah dari suaminya 10 tahun. Tiba-tiba ada berita istrinya hamil. Atau lebih dari 4 tahun dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau istrinya masih kumpul dengan dia, na'udzubillah, ada wanita kan tidak benar ada. Tiba-tiba dia sama laki-laki. Dia juga sama suaminya. Sama laki-laki, sama suaminya. Di saat hamil, maka di saat seperti ini tidak boleh meli'an, karena mungkin bayi itu ada dari air mani sang suami. Makanya kalau mohon maaf, na'udzubillah, perempuan murahan, kadang dipakai oleh orang, dipakai suaminya, yang enggak bisa suami meli'an, laknatullah alaihi, enggak bisa. Karena apa? Mungkin air maninya. Yang dalam hal ini adalah siapapun yang yakin seyakin-yakinnya bahwa yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya, maka dia wajib meli'an. Lah ini hukum ini tidak pernah dihadirkan. Coba kalau saya menikahi seorang wanita dalam keadaan hamil, naik, itu dari air mani saya atau bukan? Bukan, kan begitu. Berarti pernikahan ini hanya sah secara zahir. Pada hakikatnya saya pun karena harus menolak, karena apa? Ini bukan air mani saya. Sebab kalau saya diam saja, nanti nasabnya akan nyambung kepada saya dan akan berebut urusan waris dengan anak saya, masalah kekemahroman dengan anak saya. Maka di sini wajib, ini yang jarang dihadirkan oleh para ustaz, hanya mengatakan dalam madhab Imam Syafi'i kalau ada orang hamil duluan maka nikah hukumnya sah. Bukan semua yang sah itu tidak ada dosa. Jadi ada sah ada dosanya di sini. Sah ada dosanya. Karena apa? Kita telah mencampur adukkan nasab itu. Makanya dalam madhab Imam Malik adil. Saya boleh menikahi wanita tersebut dan tidak saya gauli sampai anak itu lahir, nasabnya tidak nyambung ke saya. Cuman kenapa saya harus menikahi wanita tersebut? Mungkin untuk menutup aibnya. Ini karena menutup aib ini kewajiban bersama. Dan ini juga tugas para ulama. Kalau Anda menemukan wanita yang hamil di luar nikah, tolong ditolong dia. Artinya harus diberi pendidikan yang baik. Jangan sampai dipermalukan di kampung, hamil nganggur, hamil nganggur, hamil tidak bersuami. Sampai semua orang satu kampung tahu kalau dia berzina. Anda belum ustaz. Bagaimana disetting agar orang tidak tahu? Dudukkan. Sumpah, tidak boleh cerita ke siapapun. Ini tidak tahu disetting dengan cara apapun, pokoknya sampai tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin ada sebagian mengatakan dinikahkan dengan ini, yang penting ditutup dulu. Adapun nasabnya tidak nyambung. Hanya menikah saja, dinikahkan dengan seseorang, tidak digauli dan sebagainya, ditutup. Termasuk kesalahan seorang bapak, ini bapak dungu, ibunya goblok. Sudah anaknya masuk bab zina, dizinai oleh seorang laki-laki, rupanya sang bapak bodoh sama ibu dungu berkata apa? Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ya senang itu setan mulai kemarin itu ngelamar tidak diboleh. Akhirnya apa? Kalau saya hamili baru dikasih nanti. Lihat? Jadi bukan semua yang menghamili harus dinikahkan dengan wanita tersebut. Ini harus dipilih. Kadang seorang bapak bodoh. Yang menghamili dia harus dinikahi. Padahal yang dihamili mungkin 4 orang bareng-bareng itu. Karena apa? Dia memang laki-laki, bukan laki-laki yang baik. Sehingga ada pendidikan di saat anak melanggar. Kalau bang ada seorang anak hamil, apalagi hamilnya dengan orang yang tidak baik, pezina, maka hati-hati, jauhkan anak tersebut. Itu dari anak kita, itu dari orang tersebut. Terus kita jaga, kita tutup aibnya, kita hijrahkan tempat yang lain. Kemudian setelah itu di sana dididik. Kemudian disetting, dia sudah menikah, suaminya meninggal, kena ini keempat atau segala macam. Yang penting apa? Jangan sampai ada yang mengatakan dia pezina. Jadi ingat, jadi hukum fikih semacam itu. Jadi pernikahan dalam keadaan hamil di luar nikah itu memang sah secara zahir. Akan tapi jika itu bukan dari air maninya, maka dia wajib melian. Maka solusi yang perlu dihadirkan, jika Anda punya kepentingan untuk menutup haidnya seseorang, maka jangan digauli. Jangan digauli menurut mazhab Imamah Malik. Nasabnya tidak nyambung, Anda punya fungsi untuk menutup aibnya. Mungkin setelah kelahiran anak tersebut, baru setelah itu Anda cerai dan seolah-olah dia menjadi janda yang solehah, bekasnya Anda misalnya. Ini perlu, jadi menutup aib ini ada ilmunya. Ini pertanyaannya apa? Apa ijab kabulnya harus mengulang? Oh tidak. Kalau ada orang menikah dalam keadaan hamil, ijab kabulnya tidak usah diulang, pada hakikatnya dia adalah sah. Itu enggak usah diulang. Setelah lahir mereka tidak enggak. Karena nah, kemudian cerai dulu, enggak usah semacam itu. Jadi pernikahan hamil itu adalah sah. Hanya harus tahu kalau harus tahu hukumnya. Kalau memang itu bukan dari air maninya, maka kita harus masuk bab dunia, bab li'an. Ini ada sedikit pelik ini. Bab li'an tadi harus bersumpah karena bukan dari air maninya. Wajib seorang suami bersumpah kalau itu adalah bukan dari air maninya, dan laknatullah alayya in kuntu minal kadhibin, kalau aku dusta terkutuk. Dan setelah itu dipisah seumur hidup. Tidak boleh. Lah kecuali ikut mazhab Imam Malik tadi, menikah. Saya menikah dengan wanita yang sudah hamil luar nikah, ternyata punya fungsi untuk menutup aibnya. Dan itu akan dimuliakan oleh Allah, berat yang demikian itu. Akan apa? Agar wanita ini tertutup, agar wanita dimuliakan oleh Allah, sampai tidak ada yang tahu kiri kanannya kalau dia adalah apa? Bezina. Adapun setelah itu, kalau mau memang dia menjadi solehah nih, kalau enggak, tapi pendidikan harus. Jangan dibiarkan, dasar perempuan enggak benar, biarin saja. Oh enggak, kita enggak punya kecemburan untuk menolong kaum muslimah. Dan ini pekerjaan berat para ulama-ulama. Sampai suatu ketika guru kami pernah bercerita bahwasanya ada seorang keluarga mulia, keluarga kiai, tiba-tiba terjadilah satu kecelakaan, diperkosa. Dan setelah diperkosa itu terjadi kehamilan. Subhanallah, namanya terjadi kehamilan itu bingung. Akhirnya seorang kiai temannya itu langsung dengan spontan, saya menikahi putrimu. Dan dinikahilah putri, putri tersebut. Setelah dinikahi putri tersebut, seolah-olah jadi pernikahan kayak apa. Ternyata ibu putri itu tidak diapa-apakan, tidak disentuh oleh seorang kiai tersebut, oleh sahabatnya. Dan setelah itu, setelah terlahirnya sang anak, subhanallah, hanya sayang anak itu tidak panjang umur. Ya, akhirnya setelah itu dicerai dalam keadaan dia menjadi janda yang mulia, dan ini sempat kejadian yang sesungguhnya. Jadi anaknya meninggal dunia, kemudian wanita itu adalah dicerai, dan memang seolah-olah sang kiai itu kayak main-main. Menikah kok mudah dicerai, kan begitu. Tapi tidak tahu maksudnya apa, dia adalah untuk menutup aib. Karena mertuanya tenang-tenang saja, karena memang untuk memuliakan putrinya. Setelah itu putri itu adalah menjadi janda yang solehah dan dinikahi oleh orang lain dalam keadaan baik, mulia. Dan ditugas kayak begitu. Jadi pendidikan itu penting. Makanya kalau ada orang problem pernikahan, tolong konsultasi kepada orang alim. Dan siapapun, kalau Anda ada orang konsultasi atau curhat kepada Anda tentang perzinaan, haram bagi Anda untuk bercerita kepada orang lain. Dan tidak ada haknya Anda untuk cerita. Kalaupun Anda ingin nanyakan ke kami misalnya, cukup Anda berkata, Buya ada seseorang. Tidak usah ngomong, Buya si fulan berzina, bagaimana hukumnya Buya? Tidak usah ngomong itu. Anda boleh berandai-andai, Buya jika ada seorang begini, bagaimana hukumnya? Dan saya lebih senang begitu. Baik. Karena kita menyelesaikan urusan bersama itu penting. Anus masa waktunya sudah kelewat. Walah masalah, karena sudah cerai itu, sedangkan anak perempuannya. Baik, ini masalah lain. Jika ada, misalnya saya menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita hamil, kemudian setelah itu anaknya kok perempuan. Anaknya perempuan, dan ini ilmu fikih lain. Tolong para ulama, para ustadz ini juga harus memperhatikan ilmu ini. Secara otomatis nasabnya tidak sambung ke saya. Barangkali 2 bulan terlahir. Atau saya tidak menggauli ibunya, karena saya ngerti fikihnya. Sehingga tidak saya gauli. Tapi orang menganggap itu anak saya. Karena dia bukan anak saya, nasabnya tidak sambung ke saya. Maka lihat waktu menikah nanti, tidak boleh saya menjadi walinya. Akan tapi akankah seterang-terangan semacam itu? Ada cara lain. Lah kalau saya tiba-tiba ngomong, kenapa Buya tidak menikahkan? Stop, bukan anak saya itu. Loh, kan jadi pertanyaan membongkar aib lama yang sudah ditutup. Ini kebodohan ustaz. Ternyata masih ada cara. Apakah dengan cara tahkim? Tahkim itu bagaimana? Dituntun cara mempelai. Nah, mana calon mempelai laki-laki? Kamu berdua serahkan kepadaku. Buya, kami berdua menyerahkan pernikahan saya kepada Buya untuk menikahkan kami berdua. Ini ikrar, namanya tahkim. Setelah itu saya bisa berperan sebagai muhakkam. Oh, bangkal tuh kak, kayak anak saya sudah, gak ada yang tahu. Jadi ada ilmunya, jangan menutup aib itu penting, ada ilmunya. Aduh, astagfirullahaladzim, saya gak bisa jadi wali nikah. Kenapa? Ibunya zina dulu. Lah sama aja nih Ustaz bodoh ini. Mana menutup aib bertahun-tahun? Cuma ada ilmunya yang karena ini. Jadi termasuk ilmu tahkim ini harus dihadirkan ya. Ilmu namanya tahkim. Kita ada catatan tahkim beberapa lembar ini harus dihadirkan ini. Tahkim diambil dari 4 madhab ada. Jadi madhab Syafi'i tahkim itu sangat ada. Tahkim itu kesepakatan dua mempelai untuk menjadikan seseorang jadi muhakkam. Untuk mengadilinya atau menikahkannya itu namanya tahkim. Dan tahkim itu sangat dihimbau di saat tidak adanya hakim yang adil. Curiga terus kepada hakim. Mahkamah enggak bisa dipercaya, fasik segala macam. Maka muhakkam ini seorang kiai, muhakkam. Kiai, kami berdua mau dinikahkan sama kiai. Ya sudah, serahkan urusan kepadaku. Kiai, kami berdua menyerahkan urusan pernikahan kami kepada kaya kiai untuk menikahkan kami berdua. Saya terima namanya kiai muhakkam. Langsung kiai berperan. Hei fulanah, aku nikahkan kau dengan laki-laki ini. Sudah enggak disebut bin-binnya pun enggak ada masalah. Kenapa? Sudah muhakkam. Ini ada aturan fikihnya dan ini adalah fikih yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ini saja, ini permasalahan pelik ya, mohon maaf. Ini pelik jadi agak panjang, takut salah faham. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan dari zina. Ketahuilah, takutlah kepada Allah dari zina, minder dari zina, mukaddimah zina. Makanya kami selalu gembar-gembor, jangan ada yang pacaran, jangan ada menggugah syahwat dengan SMS, jangan menggugah syahwat dengan foto-foto, nah foto-foto calon pasangan. Na'udzubillah, itu menghantarkan kepada zina. Kalau sudah zina, dihindarkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله مليكن kami ya Allah, مليكن kami ya Allah dengan ketulusan ya Allah, مليكن kami dengan ketulusan di dalam mengabdi kepadamu ya Allah, مليكن kami dengan ketawaduan ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan yang menjadikan kami susah menerima kebenaran ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Keluarga kami muliakan di dunia dan mulia di akhirat. Anak keturunan kami jadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan. Zamannya zaman rusak ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, Allah, ada di antara mereka yang pernah terpeleset dalam mukaddimah zina atau masuk dalam zina, kami mohon berikan kesadaran kalau zina itu busuk dan hina, dan ampuni dia ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah, sehingga mereka tetap mulia di keluarganya, mulia di masyarakatnya ya Allah, mulia di keluarganya, mulia di masyarakatnya ya Allah. Dan bencikan kepada zina dan mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal. Wahai Zat yang Maha Mulia, wahai Zat yang Maha Mulia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat. Jadikan ilmu yang kami dengar adalah ilmu yang bisa diterima oleh hati kami dan mudahkan kami untuk mengamalkannya. Ya Allah, jadikan apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bisa diterima oleh orang lain sebagai kebenaran, dan jauhkan kami dari kesalahpahaman ya Allah, kesalahpahaman ya Allah, kesalahpahaman ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Engkau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami dan mereka semua keturunan anak-anak yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan bantulah kami ya Allah untuk menjaga akidah kami sendiri, dan bantulah kami ya Allah untuk menjaga akidah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah kami, bimbinglah kami, dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman ya Allah, iman ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita dengarkan dan telah kita simak, yaitu pembacaan kitab tafsir Al-Qur'an bersama guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berakhir acara ini, kami umumkan, yaitu bagi para jamaah yang ingin mendapatkan atau ingin membutuhkan brosur SD Al-Bahja, itu dapat diperoleh di tenda dekat pintu gerbang. Baik, kami informasikan sekali lagi kepada para jamaah yang menentukan mendapatkan brosur SD Tahfidz Al-Bahjah, yaitu dapat diperoleh di tenda dakwah di depan dekat pintu gerbang. Syukron. Dan yang merasa ketinggalan kunci motor dengan bertuliskan Baduy, bisa menghubungi sumber suara. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.